semi. Nada cinta mewarna-warni seiring langkahku di sisimu. Selayaknya hiasan angin melayang tinggi menghibur hatiku yang sepi. Haruskah ku ungkapkan semua rasa dalam hati? Akankah ku curahkan kepada dirimu?